Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Anak-anak mencar jangan dekat-dekatan. Oke, lah kat sini ke. Tayyib masih melanjutkan dari nasihat al-imam Ibn al-Wardi rahimahullah. Setelah kemarin selesai dari bait memperingatkan dari perkara-perkara yang melalaikan, demikian juga peringatan dari liwat dan juga sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada liwat. Di antaranya adalah memandang kepada murdan. Maka Imam Ibn al-Wardi rahimahullah melanjutkan bait syair beliau. Qala al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullah: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. Sebelumnya harus kita i'rab. Jadi tiap bait syair harus kita i'rab supaya kita faham perkata dari butiran-butiran bait syair beliau. Waftakir fi'il ma fi'il wawu, di situ wawu isti'naf, yaitu untuk memulai sesuatu yang baru. Atau kalau dikaitkan dengan jumlah sebelumnya, maka wawu atof, atful jumlah alal jumlah. Kipasnya dinyalakan. Pelan aja. Wawu di situ wawu atof atau wawu isti'naf, tergantung maksud mutakallim. Iftakir fi'il amr, dari iftakaro yaftakiru, iftikaron, muftakiron muftakarun, iftakir mabniun ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Fi'il amr enggak punya i'rab. Fi muta'alliq jarun, jar i'rabnya adalah muta'alliq bi iftakir, iftakir namanya muta'allaq. Muntaha majrurun wa huwa mudhaf, wa husni mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf juga, husni mudhaf ilaih, dan dia juga mudhaf. Alladhi isim apa? Isim mausul, mabniyun ala sukun, fi mahalli apa? Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Anta domirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli apa? Apa Jack? Kalau saya tanya, langsung jawab aja yang punya jawaban, biar enggak lama-lama. Fi mahalli, apa irobnya anta? Ingat, setelah isim mausul pasti jumlah. Karena mausul butuh silah dan silah itu harus jumlah atau syibhul, enggak, harus jumlah. Maka anta irabnya adalah mabniyun alal fathi fi mahalli rafin mubtada. Tahwahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi apa? Dhammatun muqaddaratun man'a min duhuriha. Apa Ibrahim? Tahwa at-ta'adzur hu sebagai wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Hu sebagai maf'ulun bihi mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dan jumlah fi'il dan fa'il dan maf'ul sebagai fi mahalli raf'in khabar dari anta. Paham? Anta mubtada dan khabarnya adalah jumlah fi'liyah tahwahu. Dan jumlah mubtada yaitu anta dan jumlah khabar yaitu tahwahu. Jumlah mubtada dan khabar la mahalla lahu minal i'rab, karena itu adalah jumlah silah. Faham? Jumlah yang datang setelah isim mausul namanya jumlah silah. Jumlah silah termasuk jumlah yang enggak memiliki i'rab. Tajid fi'lun mudhari'un majzumun li jawabil amr, karena dia jawab dari amr iftakir tadi. Wa alamatu jazmi as-sukunu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta amran maf'ulun bihi ma mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu jalal. Nah ini apa irabnya jalal? Jalal irabnya adalah na'at, dia adalah masdar. Na'at jalal na'tun li amir li amr mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu ad-dhahiratu. Jadi sebenarnya jalal ini adalah jalala. Sebenarnya jalal di sini adalah jalala. Tapi dibuang alifnya karena lughah Rabi'ah. Memakai ala lughah Rabi'ah di mana mereka membuang alif apabila mansub. Atau dikarenakan daruratu syi'r, atau karena memang terpaksa dibuang karena untuk menyelaraskan qafiyah-qafiyah sebelumnya. Faham? Itu i'rab per huruf per kata dari bait syair ini. Mana dia? Ahsanta. Oh, masyaallah. Dhamir a'id mana? Ya itu tadi maf'ul bi. Ya, dia a'id namanya. Betul. Hu tadi dia adalah maf'ulun bi dan dia sebagai mana a'id? Salah. Bukan a'id. A'idnya mana yo? Salah atau betul? Betul. Ahsanta. Hu sebagai a'id. Alladhi anta tahwahu. Hu kembali kepada alladhi. sebagai a'id. Jumlah silah harus memiliki a'id, karena kalau enggak ada a'idnya namanya jumlah ajnabiyah. Begitu aja langsung batuk. Iya, tahwahu a'idnya adalah hu. Taib, dan artinya waftakir dan fikirkanlah fi muntaha, pada ujung atau akibat husn, kebaikan. Alladhi anta tahwahu, sesuatu yang engkau cintai. Tajid, niscaya engkau akan mendapati amron, perkara yang jalal. Kemarin saya artikan besar, ini keliru. Jalal itu artinya adalah dari kalimat-kalimat yang saling bertentangan. Bisa diartikan besar, bisa diartikan sebaliknya, yaitu perkara yang hina. Dan di sini adalah hina. Tergantung, kalau kita makna kepada, dibawa kepada apa yang dikatakan Syekh Yahya, maka diartikan jalal adalah perkara yang azim, perkara yang sangat agung. Tapi kalau diartikan ihtimal yang kedua, ujung-ujungnya segala perkara akan rusak, segala perkara akan fana, maka jalal di sini artinya adalah hakir, perkara yang hina. Jadi jalal itu artinya bisa dua, karena dia itu dari kalimat yang saling bertentangan. Bisa diartikan agung, bisa diartikan hina. Kalau bait syair ini kita artikan sebagai pendorong, sebagaimana yang dikatakan Syekh Yahya kemarin, sebagai pendorong seseorang untuk menginginkan surga, maka jalal di sini artinya adalah perkara yang agung. Tapi kalau sebaliknya, kalau bait syair ini kita artikan sebagai perkara yang menghentikan laju syahwat, maka jalal di sini adalah perkara yang hina. Paham? Paham, Pak Utari? Paham, Gim? Jadi, pikirkanlah ujung-ujung dari perkara yang engkau cintai. Engkau akan mendapati perkaranya hina. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka dia itu fana. Kalau bukan kamu yang meninggalkannya, maka dia yang akan meninggalkanmu. Kalau bukan dia yang meninggalkanmu, maka kamu yang akan meninggalkannya. Itu hukum wajib dunia ini. Dunia ini kalau enggak dia yang meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkannya. Kalau enggak dunia ini yang hilang, luput, lepas, hilang, maka kita yang akan meninggalkan dunia ini. Ini dua kewajiban, dua kemungkinan yang harus salah satunya, atau bahkan dua-duanya harus didapati dari perkara dunia ini. Dan perlu diketahui bahwasannya sebelum bait syair ini, di dalam nuskhah yang lain ada tambahan 3 bait dari Al-Imam Ibnul Wardi. Bisa antum lihat di halaman 5 di awal. Ada tambahan, ada 2 bait yang dibuang atau yang terbuang dalam nuskhah yang lain. Lihat halaman 5. Fi mim wa shin ziyadatu thalathati abyad, di ta'liq bawah itu. Di dalam nuskhah yang lain, di dalam manuskrip yang lain ada tambahan 3 bait. Nah, ada tambahan 2 sebenarnya, karena walhu di sini disebutkan. Yaitu tambahannya yang enggak ada pada kita itu in tabadda tan kasif syamsut tuha wa idza ma masa yuzri bil asal zada in kisnahu bil badri sanan au adalnahu bi ghasnin fa tadal. Ini Imam Ibnul Wardi dalam 2 bait syair itu mensifati betapa indahnya amrut. Paham? Murdan, anak kecil yang belum punya jenggot, ini betapa memfitnahnya. Sampai cahaya mentari yang merona, merasa malu dari sinar cahayanya Amrut tadi, kalah dengan cahayanya Amrut. Demikian juga jingga di senja, ini juga kalah. Demikian juga sinarnya bulan, ini juga kalah dengan fitnahnya Murdan. Karena itu sebagian ulama mengatakan ini Al-Imam Ibn Al-Wardi terlalu mendalam di dalam mensifati fitnahnya Murdan, sampai di ibaratkan ia bagaikan sinar rembulan di malam purnama. Demikian juga bagaikan kuningnya mentari dan jingga di senja perpisahan hari. Tapi di dalam nuskhah yang kita miliki ini tidak ada, jadi tidak perlu kita syarah. Itu hanya menetapkan dalam nuskhah yang lain. Tayyib. Dan sudah kita lewati penjelasan dari Asy-Syaikh ya hafizahullah bahwasanya bait syair ini bisa dibawa kepada dua makna. Bisa sebagai pendorong dan bisa sebagai penghenti. Faham? Maka kita ambil dulu makna yang pertama, dia sebagai pendorong. Pikirkanlah ujung-ujung yang engkau cintai dari amalan soleh, dari rasa capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya adalah kenikmatan surga. Dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menukilkan ijma' dari para orang-orang berakal bahwasanya tidak ada kenikmatan yang digapai dengan kenikmatan. Kaono? Kenikmatan itu akan digapainya dengan kesulitan. Saman pengen untuk duit, ya kerja. Gak iso untuk duit itu mbarek turu, gak iso. Kenikmatan tidak bisa digapai dengan kenikmatan. Ini ijma' dari orang-orang yang berakal, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Dan beliau berdalil dengan ayat, fa inna ma'al usri yusra. Jadi yusr, kemudahan, itu hanya akan didapat dengan kesulitan. Karena itu, bagi siapa saja yang menginginkan surga, ia harus mau berjuang, harus mau berkorban. Tak mungkin kenikmatan abadi didapati dengan kenikmatan juga, tidak bisa. Kenikmatan mencarinya dengan kesulitan, dengan jerih payah, dengan pengorbanan, dengan rasa lelah, rasa letih, tak jemu-jemu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi bait ini sebagai pendorong agar seseorang terus merindukan surga sebagai penawar dari rasa sedih dan rasa lelah, rasa penat yang ia hadapi dalam kehidupan ini. Sampai ayat mana kita ini bacanya? Yang mana? Naladina mana? Ada dua di sini. Tayyib. Qala Syekh Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah wa raha. Wa qala ta'ala innal ladina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh adalah bagi mereka surga-surga Firdaus nuzula, sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, mereka enggak bosan, enggak mencari tempat yang lain. Mereka enggak akan bosan dengan tempat tinggal di surga itu, enggak akan mencari pindah. Kalau di dunia mungkin kadang kita bosan pada suatu tempat, kita pengen pindah, enggak cocok. Tapi di surga enggak ada kata enggak cocok. Mereka pasti betah. Wa qala ta'ala innal ladina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan diberi hidayah oleh Rabb mereka bi imanihim. Ba di sini ada yang mengatakan sebagai sebab, dengan sebab iman mereka, dan ada juga yang mengatakan alat isti'anah, yaitu nanti yang menggiring seseorang ke surga itu adalah iman. Iman itu akan menjadi cahaya tidak di atas sirat, sehingga orang bisa mengetahui mana jalan menuju surga itu dengan cahaya iman. Jadi ba di sini ada yang mengatakan isti'anah, ada yang mengatakan sebagai sabab. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, mengalir di bawah mereka sungai-sungai di surga-surga yang penuh kenikmatan. Da'wahum, mereka kalau ingin sesuatu, manggil sesuatu, memesan sesuatu, da'wahum di sini adalah kalau memesan. Kalau kita di restoran, cara mesannya gimana kadang? Prek-prek, nah, kadang ada yang gini saja. Tapi kalau di surga, cara mesan makanan gimana? Cara mesan sesuatu, booking sesuatu, dengan cara mengatakan subhanakallahumma, dengan tasbih. Jadi kalau di surga, kalau seseorang mau booking kenikmatan, entah itu makanan, entah itu apa saja, dengan mengatakan subhanakallahumma, wa tahiyyatuhum fiha salam, langsung datang para malaikat. Ada yang mengatakan 100 ribu malaikat langsung hadir, membawa beraneka jenis makanan, milen, dan mengucap, mereka semua mengucapkan salam. Wa akhiru da'wahum, dan akhir penutup dari semua itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi cara mesannya dengan subhanallah, datang malaikat, setelah menikmati mereka tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Wa kam fil Qur'ani min wasfin, atau wa kam fil Qur'ani min wasfi ma'atahu Allah azza wa jalla lil mu'minina salihin, betapa banyak di dalam Al-Qur'an dari sifat-sifat apa yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang mukmin yang soleh. Mimma huwa fi muntahal husni wal jamal, ini yang semua kenikmatan tadi, puncak keindahan, puncak terindah, puncak terbaik dari kenikmatan yang pernah ada. Wa mimma thabata fi sunnah fi sahihain an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dan termasuk yang sabit di dalam sunnah, diriwayatkan dalam sahihain dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna lil mu'mini khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin, atau mujawwafatan, sifat bagi khaimah. Sesungguhnya bagi seorang mukmin nanti di surga ada khaimah, hurum maksuratun fil khiyam, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti mereka di surga punya tenda-tenda, di dalamnya ada para bidadari-bidadari. Jadi seorang mukmin di surga nanti memiliki satu khaimah dari lu'lu'ah, dari mutiara, mujawwafah, ai zatu jawf, kata Imam Ibn Hajar dalam mensyarah hadis ini, yaitu luas, dalamnya itu luas. Nah, kemahnya dunia paling berapa meter, tapi kemahnya surga luas. Tulu hafiz sama'i situ namilan, panjangnya di langit 60 mil, 1 mil itu 1,6 kilometer, 1 mil itu thuluthu farsah, sepertiga farsah kalau dalam hitungan Arab. Kalau dalam hitungan kilometer, 1 mil itu 1,6 km kilometer. Lil mu'mini fiha ahluna, bagi seorang mukmin di dalam kemah tadi ada bidadari-bidadari, ada keluarga, ada kerabat. Yatufu alaihi al-mu'min la yara ba'dhum ba'dha, seorang mukmin di dalamnya beraktivitas, bertawaf keliling di situ, enggak ada yang saling melihat antara kemah satu dengan kemah yang lain. Enggak ada yang bisa ngintip, enggak ada yang bisa mengawasi apa yang dilakukan di dalam kemah tersebut. Ini sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, hurum maksuratun fil khiyam, dibuat, disediakan tenda oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Wa tuba, dan di sana ada surga. Wa tuba tilka syajara, di sini i'rabnya tidak disambung, tapi tuba itu sendiri. Wa tuba, dan juga di sana ada tuba, pohon namanya tuba. Tuba di sini i'rabnya khobar dari mubtada yang mahdzuf, kemudian dipotong koma. Tilka syajaratu lil mu'min, yaitu pohon bagi seorang mukmin. Yasirur raqibu fi dhilliha sab'ina aman la yaqta'uha, seorang yang menaiki tunggangan berjalan di bawah teduhnya selama 70 tahun enggak sampai, enggak selesai. Perhatikan anak-anak. Di surga nanti ada pohon namanya Tuba. Saking besarnya itu sampai orang berjalan di bawahnya itu selama 70 tahun enggak tembus. Sapiro gedene terusan. Seberapa besarnya? Wa fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Fima yarwihi an rabbih. Dalam sahihain dari hadisnya Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam rangka meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi. A'dattu li ibadiy as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi basharin. Aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam benak hati manusia. Kayak apa bagusnya enggak pernah terlintas. Seindah-indahnya kamu membayangkan tetap lebih indah dari apa yang kamu bayangkan. Anak-anak jangan rame, ayo. Iqra'u in syi'tum. Bacalah kalau kalian mau. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka. Min qurrati a'yun, dari kesenangan-kesenangan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa-apa yang mereka perbuat. Warawal Imam Muslimun fi sahih al-Imam Muslim. Meriwayatkan di dalam sahihnya anan Nabi sallallahu dari hadisnya Jabir bin Abdullah. Ini dari hadisnya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Di sini tidak disebutkan sahabatnya, tapi ini dari hadisnya Jabir bin Abdullah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yaqulu ahlul jannah fiha wa yashrabun. Penduduk surga nanti di surga akan makan. Wa yashrabun, dan akan minum. Wa la yabulun, mereka enggak pernah kencing. Wa la yataghawwatun, enggak buang air besar. Di surga makan terus tapi enggak ada kencing, enggak ada BAB. Terus ke mana? Wa la yamtakhitun, mereka juga enggak meludah. Ta'amuhum dzalika jusha'un. Makanan mereka akan menjadi jusha. Jusha itu apa? Antep. Antep itu bahasa Indonesianya apa? Sendawa. Wih, sangat. Bersendawa. Jadi makanannya hilang bersama dengan antep. Hilang. Lapar lagi, makan lagi. Lagi, lapar lagi, makan lagi. Terus, gak pernah merasa pengen kencing, gak pernah pengen berak. Sendawa mereka karihil misk. Baunya seperti misek. Beda kalau di dunia sendawanya orang baunya bau, tapi kalau di surga baunya seperti misek. Yulhamun, bacanya itu yulhamun. At-tasbiha wa tahmida kama yulhamunan nafsa, mereka akan diilhami tasbih dan tahmid sebagaimana mereka itu diberi nafas. Jadi penduduk surga nanti di surga itu mereka akan bertasbih dan bertahmid terus bagaikan mereka bernafas di muka bumi ini. Wa akhraja Muslimun fi sahih, dan juga Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih min hadits Abi Hurairah wa Abi Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan. Faedah, para rawi mereka dicela kalau salah, kecuali salah dalam menghafal nama rawi. Ini salah yang dimaafkan. Karena mereka sibuk dalam menghafalkan maten sehingga kadang nama rawi itu lupa. Jenenge wong Arab itu hampir sama. Kadang ada Sa'id Sa'ad bin Malik, ada yang Malik bin Sa'ad. Ini enggak apa-apa. Kalau banyak salah dalam masalah menghafalkan nama rawi, ini enggak apa-apa. Seperti Syu'bah. Syu'bah adalah Amirul Mukminin, tingkatan tertinggi dalam ilmu hadis. Tapi beliau banyak salah kalau suruh nyebutkan nama-nama orang. Maksudnya dibalik, kadang nama bapaknya dibalik jadi namanya gitu. Radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al jannata, apabila penduduk surga masuk ke surga, yunadi munadin, akan ada seorang yang menyeru. Menyerulah seorang yang menyeru min ahlil jannah, dari kalangan penduduk surga juga. Khuludun bila maut, kekekalan tanpa ada kematian. Wisak lawasi. Annalakum atau innalakum antahyau fala tamutu abada, bagi kalian untuk terus hidup dan kalian selama-lamanya enggak akan pernah mati lagi. Wa innalakum antashba'u antashubbu fala tahramu abadan, dan bagi kalian untuk terus muda, enggak bisa tua. Makanya di surga itu enggak ada orang tua. Nabi bilang gitu, akhirnya ada orang tua yang kaget, "Loh, saya tua Rasulullah." Maksudnya tidak ada yang tua nanti masuk surga, muda semua. Wa annalakum antan amu, ini salah. Kalau antanamu ini salah, yang benar antan amu. Wallah alam, yang benar antan amu fala tabasu abada, dan kalian, bagi kalian untuk bersenang-senang, kalian enggak akan pernah sedih selama-lamanya. Wis rano kesedihan blas nek apa wis di juru surga. Kalau di dunia kita dipenuhi dengan galau tiap saat, sedih, banyak masalah, banyak pikiran. Kalau di surga sudah enggak ada lagi yang namanya galau, kesedihan enggak ada. Hadza ma huwa mutawaffirun fid dunya. Seperti ini semua enggak ada di dunia, kata Syekh Ayah. Nikmat-nikmat yang disebutkan dalam hadis tadi, ma huwa mutawaffirun, tidak ada yang terpenuhi. Mutawaffir, terpenuhi. Enggak ada yang tersedia di dunia. Hadza na'imun 'adzim. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Idza tafakkarul insanu fi, apabila seorang mau berpikir, fihinna qasiratut tarf, di dalam surga-surga itu ada qasiratut tarf, yaitu yang betis-betisnya pendek. Maksudnya bukan kok cebol, tapi qasiratut tarf ini mereka betis-betisnya ini maksur, tidak pernah selingkuh, tidak pernah mencari yang lain. Tapi mereka tetap setia berdiri di samping kita, di samping para penghuni surga. Jadi para bidadari itu enggak pernah pindah. Tapi betis-betis mereka selalu siaga di samping suami-suaminya. Qala Allah Ta'ala fihinna qasiratut tarfi. Di dalam surga-surga tadi ada para bidadari-bidadari yang mereka itu selalu kosir, selalu apa? Selalu berada setia di sampingnya. Lam yatmithunna, mereka belum pernah dijamah. Insun qablahum wala jan, baik di, pernah belum pernah disentuh baik oleh manusia maupun jin. Jadi masih belum bekas, masih baru, masih segel. Ini para ulama berdalil bahwasanya jin nanti juga masuk, ada yang masuk surga. Dan mereka juga akan mendapatkan istri dari kalangan jin juga. Jadi sejenis jenis masing-masing. Insun qablahum wala jan, ini sebagai dalil bahwasanya jin nanti juga, karena mereka di dunia juga kena taklif, kena syariat, maka nanti mereka juga yang mukmin akan masuk surga dan akan mendapatkan bidadari juga. Tapi yang manusia ya dapat jenis manusia, yang jin yang mendapatkan jenis jin. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Wa qara qaulahu ta'ala, dan bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ashabul yamini, ma ashabul yamin, dan penduduk yamin, para ashabul yamin. Manusia dibagi menjadi tiga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muqarrabun, orang yang dekat, dan ashabul yamin. Muqarrabun itu thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, banyak dari orang awal, sedikit dari orang akhir. Kalau ashabul yamin ini orang yang sedang-sedang, orang baik yang sedang. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin, banyak dari orang awal dan juga banyak dari orang akhir. Tahukah kalian siapa ashabul yamin itu? Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, tahukah kalian siapa ashabul yamin? Fi sidrin makhdud, mereka nanti di surga akan berada di sidr, pohon bidara-bidara yang makhdud, yang enggak berduri. Wa talhim mandud, dan juga pohon talh di Najd, ada pohon namanya talh. Mereka dulu para kufar Quraisy, mereka suka dengan Wadi Wuj namanya. Di situ ada pohon bidaranya yang sangat bagus. Pohon talah yang berbuah banyak. Maka Allah pun mengiming-imingi mereka dengan yang seperti itu. Tapi beda, walaupun sama namanya, sama-sama jeruk di dunia, sama jeruk di surga, oh jauh rasanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan kita dengan nama-nama yang sama. Jadi di surga nanti ada madu, di surga ada susu, di surga ada pepohonan. Ini hanya sama nama, hakikatnya jauh. Watalhim mandud, dan juga pohon besar yang banyak buahnya. Wadillim mamdud, dan juga hunian yang teduh. Teduh, apa namanya? Dil itu apa? Apa? Naungan. Naungan yang mamdud, yang panjang. Ya tadi, pohon tadi. Mamdud, ditempuh 70 tahun, enggak tembus. Wama'im maskub, dan juga air yang jernih. Ini sebagaimana rincian yang ada dalam surat Muhammad. Fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamril ladzah wa anharum min asalin musaffa. Ini wa faqiyatin katsira, dan di dalam surga ada buah-buahan yang sangat banyak sekali. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak pernah dihentikan dan tidak pernah dilarang, bebas mau ngambil yang mana saja bebas. Ini seperti ini, apakah kayak dongeng? Ini hak ya ikhwan. Surga, cerita tentang surga bukanlah dongeng belaka, tapi itu adalah hak. Dan sekarang sudah ada. Surga sudah ada, neraka juga sudah ada. Wa furushim marfu'ah, dan juga ranjang-ranjang yang diangkat, ditinggikan. Inna ansha'nahunna insha'a, kita jadikan para bidadari, bidadari tadi. Seketika itu juga, faj'alnahunna abkara, kita jadikan mereka, kami jadikan bidadari-bidadari itu senantiasa pikir, senantiasa perawan. Uruban atroba, jadi enggak ada kata bekas. Li ashabil yamin, semua itu adalah bagi ashabul yamin. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Maka apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar dari kisah surga, jangan sampai hanya menjadi dongeng. Kita di dunia mendengar surga, kita diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah rugi nek sampean kantuk. Paham? Rugi. Kita cuma dapat cerita tok, enggak bisa merasakan. Karena itu kita berusaha dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ini jangan menjadi dongeng ya Allah. Wujudkanlah, masukkanlah kami semua ke dalam surga biar enggak jadi dongeng. Sakno di dunia keringi, surga apik, bidadari-bidadari. Sampean mlebu neraka. Lah nangis, lah kasihan, lah ngenes. Makanya jangan sampai cerita-cerita tentang surga, kenikmatan-kenikmatannya yang begitu tinggi, jangan sampai ternyata nanti di akhirat cuma menjadi dongeng. Ojo sampai di akhirat nanti kita ngowoh. Apa itu ngowoh? Melongo. Hanya memandangi para penduduk surga, yang mereka itu masuk surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ada ashabul a'raf namanya. Yaitu mereka enggak masuk surga dan enggak masuk neraka, cuma di pembatas di dinding. Iku senengi pol kan. Ketika mereka melihat penduduk surga, terus mereka melihat penduduk neraka, mereka sudah seneng, wis gak mlebu neraka ya wis selamat, gak mlebu surga ya wis. Sing penting selamat teko neraka. Ana ada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimau. Itu Allah kisahkan ashabul a'raf. Tapi akhirnya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orano enggak ada nanti di hari akhir, di hari kiamat, di akhirat kemudian orang enggak masuk surga, enggak masuk neraka, enggak. Imma surga wa imma neraka. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa qala ta'ala inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya para penghuni surga al yauma, pada hari ini, pada hari itu, fi syughulin fakihun, mereka dalam kesibukan, dalam kenikmatan yang sangat menyibukkan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka bersama para istri-istri mereka berada di dalam, di bawah naungan, sedang berleyeh-leyeh, sedang bersandar alal araiki, di atas sandaran-sandaran. Kayak di dunia gini loh. Kalau kita di dunia ini punya lesehan, terus bisa sambil leyeh-leyeh, sambil ditemani istri-istri, wah, senangnya tidak bisa ditandingi. Demikian juga di surga. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan. Makanya kita jangan hanya mendengar enaknya cerita surga. Semua ini harus dibayar mahal. Semua kenikmatan ini harus dibayar mahal, yaitu dengan cara bersabar di atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum fiha faqiyah wa lahum ma yad'un. Di dalam surga mereka akan mendapatkan buah-buahan. Walahum ma yad'un, apa saja yang mereka mau, apa saja yang mereka minta dapat. Salamun, mereka akan mendapatkan ucapan salam, qaulan mir rabbir rahim, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hanya mendengar enaknya, jangan hanya membayangkan cantiknya para bidadari. Tapi bayar dulu harganya di dunia ini. Tebus dulu tiketnya surga. Dengan cara bersabar di atas ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mahal. Tiket surga itu sulit. Di sinilah kadang kehidupan itu terasa begitu rumit. Kita menginginkan surga dan kita takut akan neraka. Tapi kok ngelakoni taat kok ewoe pol. Jadi itu ya ikhwan. Qala hadhil ayatu idza tadabbartaha ka'annaka tanduru ilal jannah. Ayat-ayat itu tadi apabila kamu merenunginya, kamu mempelajarinya, maka seakan-akan kamu melihat langsung kepada surga. Itulah. Surga itu sangat merindukan dan neraka itu sangat menakutkan. Tapi godaan syaitan terlalu amat besar di dunia ini sehingga kita banyak sekali tertipu, seringkali tertipu. Disitulah terasa sulit amat kehidupan ini. Kadang kalau kita pikir gak tembus kadang. Siang malam kita pengen selamat. Tapi siang malam juga kita berbuat maksiat. Disitulah kadang kita tidak habis pikir. Qala innal ladzina fakkaru fi husni ma yahwahul mu'minun wa yahwahun nusahau. Sesungguhnya orang-orang yang berpikir, yang mau memikirkan keindahan apa yang diinginkan oleh seorang mukmin, yang diinginkan oleh kaum mukminin, wayawahun nusaha, dan juga yang diinginkan oleh orang-orang yang tulus, jannadu anfusahum li ta'atillah, mereka akan mempersiapkan, jannadu, mereka akan melatih, mereka akan memprajuritkan diri mereka untuk taat kepada Allah, jannadu anfusahum li mardatillah, mereka akan mempersiapkan diri-diri mereka untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tajarradu lil haqq wa ya'tabiruna anfusahum muqassirin. Dan juga mereka akan insaf kepada kebenaran. Dan mereka akan menganggap diri mereka senantiasa kurang di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita berpikir tentang nikmatnya surga, maka kita akan terus merasa kurang. Apa yang kita berikan ini ternyata kurang. Saya gak sebanding. Kita ibadah paling cuma ecek-ecek-ecek. Kita terkadang belajar cuma ecek-ecek. Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah juga ketaatan yang sederhana. Ketaatan yang apa adanya. Di sisa-sisa waktu kita, lah kok pahalanya besar sekali. Maka seorang mukmin akan merasa usahanya tadi itu enggak sebanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka. Karena itu mereka terus merasa kurang dan mereka terus menambah kebaikan. Qala ta'ala, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu dari merasa takut dari khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus musyfiq, dihantui dengan ketakutan kepada Allah. "Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun." Dan orang-orang yang mereka itu beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. "Walladzina hum birabbihim la yusyrikun." Dan orang-orang yang mereka itu tidak mensekutukan Rabb-nya. "Walladzina yu'tuna ma atau." Dan orang-orang yang mereka itu sudah menyelesaikan tugas-tugas mereka. "Wa qulubuhum wajilah." Tapi hati mereka senantiasa takut. Wis mari ngelakoni tugas, wis mari taat, wis mari opo kabeh. Sudah selesai semua tapi hati mereka masih terus takut. Kenapa? "Annahum ila rabbihim raji'un." Karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka. "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum la sabiqun." Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan mereka itulah orang yang saling mendahului dalam kebaikan tersebut. "Ya'maluna al-a'mal." Mereka sudah melakukan amalan-amalan. Tapi mereka masih terus mengatakan, "Wa yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga ampunilah israf kami yang melampaui batas, berlebih-lebihannya kami, fi amrina, di dalam perkara kami. "Wa tsabbit aqdamana." Dan tetapkanlah kaki-kaki kami. "Wansurna 'alal qaumil kafirin." Dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Jadi orang yang baik itu sudah melakukan tugas tapi masih khawatir. Kalau seorang munafik, maka ia enggak pernah melakukan tugas tapi merasa aman. Tapi kalau seorang mukmin, tugas semua sudah selesai, sudah rampung dengan baik, tapi hati mereka masih senantiasa khajil, wajil. "Wa astaghfiruna Allah Subhanahu wa taala ala taksir." Dan mereka terus memohon ampun, jaluk sepuro nang Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kekurangan-kekurangan. "Hadzal baitu yashmalu hadzal makna." Bait syair dari Al-Imam Ibnul Wardi mencakup makna ini, yaitu untuk semangat di dalam melakukan kebaikan karena merindukan surga. "Wa yanbaghi lil insani an yatafakkara fi awaqibil umur." Bagi seseorang untuk berpikir di dalam akibat dari segala sesuatu perbuatannya. "Walladzi ma yufakkiru fi awaqibil umur mimma yaqdumu alaihi min siratin wa mizanin wa haud." Dan orang yang enggak pernah berpikir pada masa depannya nanti dari apa yang akan ia datangi, mimma yaqdumu alaihi, nanti ada sirat, ada timbangan, ada telaga, "wa ma ila dzalika min mautin." Demikian juga segala huru-hara kematian. "Dan apa wa ma ba'dahu," dan apa yang setelahnya. "Hadza ghafil." Orang yang enggak pernah memikirkan ini, uripe mau mikir dunia, tidak pernah angan-angan sebelum tidurnya, tidak pernah berpikir apa nanti yang akan ia korbankan, apa nanti yang akan ia lalui. Ini namanya orang yang ghafil, orang yang lalai. "Wa qad 'alimtum dzammal ghafilin." Dan sudah kalian ketahui semua celaan Allah terhadap orang-orang yang ghafil. "Fi kitabillah wa sunnati rasulillah." Di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. "Alladzina tamahhatat fi qulubihimul ghaflah." Orang-orang yang kelalaian ini sudah mengakar di hati-hati mereka. "Alladzina tamahhatat fi qulubihimul ghaflah adallu minal an'am." Orang yang kelalaian ini sudah mengakar dalam hatinya, ini lebih sesat daripada binatang ternak, lebih buruk daripada binatang ternak. Qala ta'ala, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh sudah kami siapkan bagi jahannam ini kayu bakarnya dari kalangan jin dan manusia. "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Karena mereka memiliki hati tapi enggak dipakai Walahum a'yunun, itu lebih itu. Lahum kulubun la yafqahuna biha, terus lahum kulubun la yafqahuna biha, ini namanya takror, dicoret. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata tapi tidak dipakai melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tidak dipakai. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Wa qala ta'ala iktaraba lin-nasi hisabuhum, sungguh telah dekat bagi manusia ini hisab mereka. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, tapi mereka senantiasa di dalam kelalaian dan mereka berpaling. Ma ya'ti min dzikrim mir rabbihim, tidaklah datang kepada mereka peringatan dari Rabb mereka. Muhdatsin, yang terus menerus. Illastama'u, kecuali mereka itu mendengar, tapi wahum yal'abun, tapi bermain-main, lalai hatinya. Tiap hari dengar ayat, tiap hari dengar hadis, tiap hari mendengar nasihat, tapi hatinya sama sekali tidak tergugah. Ini nasihat dari Syekh Yahya Habibullah di dalam menjelaskan bait syair Imam Ibnul Wardi. Waktunya sudah enggak cukup lagi. Insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang tentang makna yang kedua, yaitu sebagai penghenti, dan itu juga tidak kalah bagus. Ini semua adalah sebagai pendorong bagi seorang mukmin, bahwasanya apa yang ia kurbankan, apa yang ia perjuangkan, insyaallah akan mendapatkan balasan surga. Nanti insyaallah makna yang kedua sebagai penghenti laju hawa nafsu yang kadang ugal-ugalan. Ini cara ngerimnya pakai ini. Insyaallah nanti akan kita sebutkan pada syarah berikutnya bagaimana bait syair ini bisa menghentikan laju hawa nafsu manusia yang ugal-ugalan. Semoga nasihat tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.